membasahi pipinya. Gadis manis sedang menangis, rambutnya pun kusut, gaun tidurnya lusuh. Di kamar yang sepi dia merintih, cinta kadang datang wangi sejuta kembang. Cinta kadang pergi, aduh perih. Di hati yang putih jadi kelam kini, gadis manis tak henti menangis. Gadis manis janganlah menangis, ada suka dan duka dalam cinta. Gadis manis janganlah menangis, masih ada seribu pengganti. Tersenyumlah manis. Wangi sejuta kembang, cinta kadang pergi, aduh perih. Di hati yang putih jadi kelam kini, gadis manis tak henti.